Sadaqallahul Azim. Demikian tadi pelajaran yang pertama, menyimak surat-surat pendek dari Wal Asri, Al-Azhar hingga An-Nas. Baik, pendengar dan pecinta Radio Kemana Jakarta, kami berikan kesempatan untuk ibu dan bapak yang mencoba kelas B. Kelas B ini baru dicatat awal, catat ulang ya. Ini baru sampai nomor 9. Silakan ya, kami berikan kesempatan. Atau kelas C yang ingin mencoba, sebetulnya saya ini udah C apa belum gitu kan, tes ya, tes kemampuan. Boleh di 85904785. Namun sebelumnya kami teruskan kembali pelajaran tajwidnya, halaman ke-56. Ini mengkaji tentang wasol dan wakof. Ya, apa maksudnya? Wasol itu nyambung, wakof putus gitu. Jadi mau baca Qur'annya diputus-putus apa disambung gitu. Jadi ada aturan mainnya. Kalau wasol gimana, kalau wakof gimana. Nah, wakof ialah menghentikan bacaan di akhir kalimat. Contohnya diwakofkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Itu diwakof hingga akhir ayat. Nah, kalau diwasol ialah bacaan diteruskan, disambung. Tetapi nyambung ini tidak sembarangan gitu ya. Ada aturan mainnya. Jadi gak bisa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Gak bisa begitu. Kalau nyambung ujungnya harus dibaca. Itu ujung-ujung barisnya. Pertama contoh kalimat ya, Bismillahirrahmanirrahim mil. Tuh barisnya dibaca. Gak Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Gak begitu. Kalau mutus mending mutus ya. Tadi dari Yayasan Al-Akmal ya, juga tadi ada beberapa ibu-ibu guru Alhamdulillah hadir ya. Itu. Jadi gak bisa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, gak bisa. Kalau nyambung cepat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahim, Malik yaumiddin. Jadi baris-barisnya itu dibaca. Apakah barisnya semua? Enggak juga. Nanti kalau tanwin lain lagi gitu ya. Nanti tanwin dibantu nun iwan. Ya, seperti kul wallahu ahad. Enggak kul wallahu ahadullah. Enggak. Kul wallahu ahadu nillah. Tuh, nillah. Dibantu nun iwan nanti. Kalau ada tanwin biasanya tanwinnya dibaca satu. Dibantu nun iwan. Itu nun iwan itu. Ada mad iwan jangan ketukar. Kalau mad iwan dua patah dibaca satu. Kalau nun iwan ya. Mad iwan dua patah dibaca satu kalau dihentikan. Kalau nun iwad sebaliknya, nun iwad, nah ya, tanwin, enggak patah saja, tanwin dibaca satu kalau disambung gitu ya, dibaca satu kalau disambung dibantu nun iwad, seperti di surat Al-Muluk kan, Tabarok itu kan, Qadir, Qadirun, Qadirun kan ada domah ta'en tuh. Dibaca satu, Qadirunil, Qadirunil ladhi, gitu. Enggak Qadirul ladhi, enggak Qadirunil ladhi, itu nun iwad ya. Itu yang kedua, halaman 56, kalimat yang huruf akhirnya mati disambung dengan kalimat yang huruf awalnya mati, dibacanya berbaris kasroh. Mana seperti kul Allah jadi kulillah, itu. Kulillah, itu kalau ada mati dibantu kasroh. Kemudian kalimat yang bertanwin disambung dengan huruf mati, tambahlah dengan nun mati berbaris kasroh. Inilah yang katakan nun iwad itu, gitu kan? Nyari-nyari nun iwad mana di sini nih sebenarnya ya? Cuman nggak ngeh gitu. Kayak tadi Muhammadan alladhi, jadi Muhammadanilladhi di Al-Humajah kan? Humajati nil, karena Humajatin dibaca satu, Humajati nil gitu. Jadi kalau mad iwad patah tayin saja ya, patah tayin dibaca satu kalau dihentikan. Kalau nun iwad ya, umumnya tanwin apa aja patah kasrah domah dibaca satu kalau disambung gitu. Ketemu alif lam umumnya ya gitu. Ketemu alif lam, ketemu lafadz Allah gitu kan. Seperti kul huwallahu ahadun, itu kan domah tayin. Ketemu lafadz Allah, enggak kul huwallahu ahadullah, enggak. Kul huwallahu ahadu nillah, itu. Ada ketentuan itu nun iwad. Jadi nun iwad ini di sini nih di halaman 56 poin C, itu cara muwaqaf wasol. Hanya di sini memang enggak begitu jelas. Hanya sedikit saja penjelasannya. Jadi kalimat yang bertanwin disambung dengan huruf mati, tambah dengan nun mati berbaris kasroh. Nah, ini Muhammadan alladhi. Muhammadanil ladzi gitu. Ini padahal jarang yang memberi contohnya, sebetulnya yang sering kan seperti Al-Humajah, Al-Muluk gitu ya. Qadirunil ladzi, nah itu. Kemudian yang D, masih halaman 56. Domir jama muzakkar pada umumnya diberi baris domah. Contohnya alaihim Allah, alaihimullah ini. Untuk domir jama muzakkar salim gitu. Domir itu apa? Kata ganti. Domir jama muzakkar salim untuk laki-laki muzakkar salim yang selamat ininya. Seperti regular, irregular verb. Regular ini yang beraturan ya, jama muzakkar salim. Mana himnya itu tuh alaihim. Alaihim kepada mereka, him mereka umum banyak jama muzakkar salim untuk laki-laki muzakkar salim. Itu. Nah, umumnya diberi baris domah. Mana? Alaihim Allah jadi alaihimullah. Ini ya, jarang ini juga dikaji. Padahal bagus juga ini. Lakum alladhi jadi lakumul ladhi. Itu adalah cara mewakol, wakof, dan wasol. Ini segi keilmuan perlu kita tahu. Tapi sebaiknya, sering kami sampaikan, mending diwakof saja, mending diputus-putus saja dulu. Bagaimana cara mutus-mutusnya? Nah, ini di halaman 57 nih, cara mewakofkan, cara mutus. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, mendingan begitu di wakaf. Kalau belum bisa ilmunya, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun. Qul huwallahu ahadullahu samadun. Ya, jangan begitu. Karena ada ketentuannya wasal. Wasal kayak tadi, tanwin ketemu Allah. Qul huwallahu ahadunillahu samadun. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pas lam yalid wa lam yulad, kebetulan hurufnya mati. Jadi nyambungnya sama saja, diputus dengan disambung, diwasol dan diwakop, diputus sama saja. Pas lam yalid wa lam yulad, itu kalkulasi ugro. Jadi yang selamat baca Qur'annya tartil, jangan buru-buru, diwakof-wakof aja, diputus-putus dulu. Tapi segi keilmuan perlu tahu ya. Karena saat-saat tertentu kita baca salatnya karena terburu-buru, ada sesuatu dan lain hal, kalau dengan ilmunya enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu napas kalau kuat. Kalau enggak jangan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ngambil napas dalam istilah tajwid itu haram. Jangan salah, haramnya bukan haram makan babi, itu haram di sini terlarang. Jadi jangan kaget kalau ke tanah suci. Saya sih belum ke sana ya, kata yang sudah. Kalau kita ada sesuatu yang haram gitu, orang Arab tuh katanya begitu katanya. Itu jadi haram tuh terlarang gitu hukumnya ya. Itu jadi konotasi haram bukan haram seperti makan babi, tapi haram terlarang. Jadi tidak boleh ngambil napas di tengah bacaan. Daripada mengambil napas, mending berhenti. Bagaimana cara menghentikannya? Nah, ini di halaman 57 ini. Pokok dalam mewakafkan, menghentikan ialah dengan mematikan huruf terakhir dari sesuatu kalimat. Huruf berbaris apapun kalau dihentikan menjadi sukun. Kecuali patah tain gitu dan tak marbutah nanti lain. Nih, huwa dihentikan jadi hu. Hiya hi juga. Rusulu rusuli rusula. Rusul tetap. Rusulun rusulin misalnya tetap. Tapi kalau rusulun enggak mungkin karena harus pakai al ya. Kalau al ar-rasul al enggak tanwin. Ini sebetulnya enggak bisa rusulu. Rusulun, rusulin, rusulan, gitu kan. Karena tidak kemasukan alif lam. Kalau kemasukan alif lam kan gak boleh ada tanwin. Ini hanya segi contoh saja barangkali. Ada kalimat sebelumnya. Kutubun, tuh. Ini betul penulisan. Jadi kalau gak ada alif lam, pasti ada tanwin. Ada tanwin, gak boleh ada alif lam, gitu. Kutubin, dihentikan jadi kutub. Kutuban yang beda. Kutuba, itulah mad iwad. Mak'adun, mak'adin, mak'ada. Tetap aja dihentikan jadi mak'ada. Komarun, komarun juga tetap. Yang mana yang beda? Komaron gitu. Kalau komaron, komaro, patah tain. Jika dihentikan dibaca satu, itulah mad iwad. Zulima zulim. Kemudian yang kedua, halaman 57, kalimat-kalimat yang huruf akhirnya berbaris, patah kasroh doma, patah tain doma tain, tetapi sebelumnya huruf ada huruf mati, bila diwakofkan, lantas dimatikan pula huruf akhir tersebut. Ini ya, yang terdapat dua buah yang kedua-duanya berdekatan. Seperti mana? Ya'lamuna, ya'lamun. Jadi dua dupati di situ. Itulah nanti jadi hukumnya mad hadid lisukun, nyambung ke mad. Al-ghaibu, al-ghaiba, al-ghaibi, enggak ada yang panjang. Tetapi kalau dihentikan jadi al-ghaib. Itulah madlin. Al-yaumu, enggak ada yang panjang. Al-yauma, al-yaumi. Tapi kalau dihentikan al-yaum itu. Al-halimu, al-halim, al-halimi, halim. Ghaibun, ghaibin, ghaib. Itulah madlin gitu ya. Apa itu madlin? Dilihat lagi pelajaran madlayunnya. Khabirun, khabirin. Khairun khairin, tetap aja khabir. Sama, rin-runnya enggak, hanya ron aja yang beda. Khairo, itulah mad iwad. Jadi di sini khabirun, khabirin, khabir. Ini menjadi mad hadid lisukun. Khairun khairin, jadi khair, itulah madlin, madlayin. Ar-rahima, ar-rahimi, ar-rahim, itulah mad hadid lisukun. Itu dulu ya. Baik, terima kasih untuk hamba Allah yang sudah menyumbang untuk Baisti. Baisti ya. Ini saya cari-cari nomor handphonenya. Kemarin lagi tak cari-cari ya. Ada dari hamba Allah untuk Pak Isti. Pak Isti adalah jamaah kita, jamaah yang tergelik lemah ya, tidak bisa kemana-mana selain biasanya tertidur ini ya. Jadi beliau memiliki komplikasi berbagai penyakit ya. Masya Allah, untuk sholat aja, untuk segala aktivitas hanya di tempat tidur. Ini ada dari hamba Allah, ada amanah ya Pak Isti ya. Tolong SMS ke saya ya. Nah, kemarin nomor rekening Mbak Esti ada, tak cari-cari ke selip ya Mbak Esti ya. Dicari dulu nanti. Jadi terima kasih untuk hamba Allah yang dari Depok ya, menyumbang untuk Mbak Esti ya. Baik, ini kelas B, kami berikan kesempatan sekaligus memberikan datanya ini ya. Mendata kembali yang mau kelas C juga, yang belum terdata harus dari kelas B dulu gitu. Yang besok punya waktu, ibu-ibu ingin belajar, ini di keluarga besar Bapak Haji M. Makmur Sumadi Praja ya. Ini Ibu Nur, barangkali dari belakang gelel kan deket nih. Ini pengajian di Jalan Tebet Barat Dalam 1 nomor 24 Jakarta Selatan. Tidak jauh dari Masjid Baitul Ikhlas. Kalau tadi saya dari Bidakara, Senin Kemis. Nah, Jumat ini di keluarga besar Bapak Haji Makmur Sumadi Praja. Ini kayaknya ibu juga legowo ya, memberikan kesempatan untuk yang lain ingin belajar. Silahkan ya, dengan ibu ya, Ibu Makmur Sumadi Praja. Insya Allah besok jam 10 ya, taklimnya hari Jumat kan. 10 sampai Jumatan, saya Jumatan di masjid. Setelah Jumatan diteruskan lagi taklimnya. Begitu ya, insya Allah mudah-mudahan lancar ya semuanya. Jadi yang ingin terus serta silahkan. Ini ibu ini, nomor teleponnya ada tapi saya belum bisa memberikan nomor telepon, belum ada izin ya dari ibu. Ibu Makmur Sumadi Praja ini. Jadi insya Allah hari Senin kami saya di Bidakara, Selasa dan Rabu saya insya Allah di PT Timah, Jumatnya di Tebet Barat Dalam ini ya. Tebet Barat Dalam 1 nomor 24, tidak jauh dari Masjid Baitul Ikhlas. Baik, silakan. 8